sangka jabadia ngana ndak mau bilang ini hati soba rasa. Jangan ngana anggap kita ndak lihat ini mata belum buta saya. Biar mau sambungi semua tak so tau kalau ngana dapat bilang. Sambungi semua tak so tahu kalau